تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يا بركات المؤلف صاحب المتممة تمييز adalah اسم منصوب yang dia mufassir atau dia yang menjelaskan liman bahama itu yang lebih tepat istabhama dari sesuatu yang masih samar. Kalau kemarin hal minal hayat dari keadaan. Nah, kalau dia bukan tapi minaddat, minaddawat awin nasab. Ya, dari zawat, dari zat dan nasab. Tai. Ya. Kemudian dia menjelaskan wadat al-mubahama arba dan seterusnya nanti terjemahan berikutnya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Bekri. Bihi al-hala faraqa bihi al-hala first terus nah mananya pikirin jadi pemisah dia, memisahkan sesuatu dari selainnya. Terus ini lugotan secara bahasa. Lanjut. Mujrimun, orang-orang berdosa. Terus secara istilah berarti wal ismu al mansub al mufassiru liman bahama min al ayat ya baik. Nah, ini sudah cukup afwan min al ayat min al dawat aw min nasab ya baik barakallahu fikum. Terus lanjut berarti kalau tamyiz beda ya sama hal. Kalau hal bisa ya. Isim yang mu'awal bisori. Berupa jumlah. Ya. Atau yang mu'awal bisori. Nah. Baik, kalau tamyiz mesti isim. Ya, terus atau syibul jumlah. Terus wa hadha faraqa bihi al-hal. Baik. Taib mansub berarti enggak termasuk majrur marfu. Terus tidak taib amal marfu innahu la yaqau tamyiz. Kalau dia marfu maka dia tidak mungkin menjadi tamyiz. Terus walaupun dia dapat terletak sebagai tamyiz, ya, kalau dikatakan salah satu rijalin, ini memang pembeda, tetapi bukan yang dimaksud di sini. Ya, namun yang dimaksud sini adalah yang mansub. Terus, wanasibu berarti yang menasobkan amilnya. Ya, yang menasobkan atau amil dari tamyiz adalah ya, fiil atau syibul fiil yang mendahului tamyiz. Terus zat yang masih samar. Terus jelas ini? Ini masih gampang ini. Lanjut berikutnya, baca sini. Siapa yang membaca? Ya, siapa di sini? Ihsan. Ibahamu. Lihat tadi juga ma rafa'a ibaham ismin qablahu. Yang tadi ya. Qablahu ma rafa'a ibaham ismin qablahu. Nah. Yang tadi mujmalal haqiqati. Nah, berikutnya juga ma rafa'a ibaham nisbatin fi jumlatin sabiqatin alai. Terus mana? Innahuma ismani nakiratan radlatan bil makna al mutaqaddim bil hal mansubatan rafi'atan lil ibham. Terus wa jadda qadim hayna bizdaki wa minha annal asla fihi an yakuna jamian wal aslu fil hali an takuna mushtaqatan wa qad yajibu kullu wahidin minhuma ala hinabil asli fihi nahu illahi darurahu farisan wa madatil jariyatu umarau. Nah, ayo terjemahin. Baik, wal mufassiru liman bahama ay al lima khafiya yang masih samar rancu. Nah, kalau hal kan ja'a Zaidun. Gimana keadaannya? Raqiban. Ya. Ya hayatnya. Tapi kalau ini dawat atau nasab. Ya, terus baik, ini di bab hal ya, sudah dibahas. Maksudnya in bahama ini wairu mahmud ya. Yang benar adalah istabahama. Terus secara global hakikatnya. Ah, paham enggak di sini? Ya, perhatikan. Zawat, ya, tamyiz ada dua, tamyiz zawat dan tamyiz nisbah. Ya. Wa qawluhu min az-zawat aw nisbah. Ai anna tamyiz naw'an. Yang pertama tamyiz zat. Ya, atau dia disebut juga tamyiz mufrad. Dia itu apa yang marofa'a ibham asmin, yang dia menghilangkan atau mengangkat kemubhaman, kesamaran sebuah isim yang hakikatnya itu masih global. Ya, mujmal al-hakik. Ya, semisal misalkan antum mengatakan begini. Ro'a itu ahada asyar. Ini mujmal hakikah. Ya, ro'a itu isrina. Mujmal hakikah. Ketika antum katakan ro'a itu isrina rojulan. Ah, udah selesai. Berangkat itu semua. Ya, ro'a itu ya, arba'ina kitabat. Ah, selesai. Ah, ro'a itu ahada asyar kaukaban. Selesai. Ya. Terus yang berikutnya kedua tamyiz nasab. Ini dinamakan dengan tamyiz jumlah. Marofa ibham asmin disebutin fi jumlatin sabiqatin alaih. Itu dia adalah yang menghilangkan kemubhaman penisbatan pada jumlah yang mendahulinya. Misalkan itu mengatakan begini. Ya, apa namanya? Tafaqqa'a Zaidun. Atau misalkan untuk mengatakan apa ya? Misalkan untuk mengatakan Toba Zaidun. Zaid baik. Apanya yang baik? Nafsan. Jiwanya. Nah, ini ya tamyiz nisbah. Mengangkat kemubhaman ya nisbat atau jumlah yang sebelumnya. Baik. Faedah. Ya, tapi kul hal boleh baca tadi? Enggak, terjemahin. Ya. Sama-sama Ya, Isan. Faedah. Kesamaan hal dan tamyiz. Baik. Nah, kesamaannya antara hal dan tamyiz yaitu keduanya isim, keduanya nakirah dan kode fadlah. Ya, terus Oh ya, tarikan fil umur. Nah, berikutnya hal dan tamyiz ini berbeda pada beberapa hal. Ya, gitu. Yaitu yang pertama diantaranya tamyiz tidaklah dia kecuali dalam bentuk isim sore. Ya, berbeda dengan hal. Hal bisa dalam bentuk jumlah atau isim muawwal. Ya, muawwal bis sore. Terus kalau tamyiz untuk menjelaskan kesamaran dari zat atau nasab, kalau hal tidak dari hayat. Ya, terus kalau tamyiz isim jamid, ya, hal isim mustaq. Nah, terus darrohu farisan. Ini aslinya isim tafdil, ya. Ya, ma ajmala, ya begitu. Nanti ada penjelasannya ini khusus dari musannif sendiri, maka kita enggak jelasin. Duhai betapa bagusnya, betapa hebatnya penunggang kuda itu. Nah, begitu kurang lebih. Terus badatil jariyatu qamaran. Ini yang kemarin, ya, di hal, ya. Ya, jariah itu nampak bagaikan bulan. Ini kalau hal. Kalau yang ilahi darrohu farisan, ini tamyiz. Nah, kalau wadzatu al-mubhamah arba'atu anwa'. Nah, sekarang yang zat yang mubhamah ada empat macam. Nahu ahaduhuma al-adat. Contoh yang adat, ini mubham. Ya, yang ini zatnya mubham. Ishtaraitu 20, saya mau beli 20. 20 apa? Gulaman. Ya, saya mau beli 20 budak. Malaktu 90, saya memiliki 90. 90 apa? Najah. Ya, saya memiliki 90 ekor kambing. Kemudian wasani yang kedua, al-miqdar. Yang itu ukuran. Ya, kakaulika istara itu, ya, kofizan buran. Ya, saya membeli segenggam bur, jawut. Apa buran? Kandum. Ya, atau saya membeli istara itu kofizan manan. Manan, ya, dua kati, itu ada ukuran tersendiri, nanti dijelaskan. Istara itu, ya, kofizan, istara itu shibron ardon, saya membeli sejengkal tanah. Nah, itu yang apa namanya, ya, yang zat yang mubham. Asalis yang ketiga, shibul mikdar, yang serupa dengan takaran, artinya mirip namun serupa aja. Kenapa? Karena dia enggak bisa ditimbang. Misqalu dzarratin khairan, ya, itu sebesar biji, ya, sebesar dzarrah kebaikan. Ini kan enggak bisa ditimbang kebaikan, ya, enggak bisa ditimbang kayak kita sekarang nimbang itu. Nah, ini namanya syibul miqdar. Warabi maka ada far'an litamyiz, Yang berikutnya yang merupakan cabang dari tamyiz. Yalahu hadza khatimun hadidan wa babu sajan. Ini yang maknanya min. Inilah cincin min hadidin. Inilah pintu min sajin dari kayu jati. Wa jubbatin wa hadza wa hadhihi jubbatun khazan. Artinya jubbatun min khazin. Jubah dari sutra. Ya, jubah dari sutra. Nah. Berikutnya. Ya, harga baca. Nah, langsung terjemahin. Baik. Nah, ada contoh isyarat itu isrina bulaman malak tu tisina ngaja terus yang menjelaskan kesamaran yang terdapat pada zat isrin dan tisin wajhul ibhami fihima dan sisi kesamaran dari keduanya adalah anna asma'al adadi salihatun likulli mahdudin. Bahwasannya isim-isim adad dia layak untuk setiap yang dihitung. Nah, isim adad boleh aja istara itu ya isrina antum mau beli apa 20 apa sayaratan mau beli apa kitaban boleh. Nah, namun ketika dijelaskan ya isrina gulaman maka selesai sudah. Yang samar tadi sudah dihilangkan kesamaran. Terus lanjut. Kinayah ungkapan ya, bahasa lain atau apa itu kinayah? Hah? Apa? Hah? Ya ungkapan lain. Nah, terus. Katakan di sini makulun bihi empat jamu, jadi empat jamu. Wadang tamyizul mufradul dan wadang di situ adalah tamyizul mufrad. Terus. Makulubu al-mikdaru. Al-mikdaru wa ma ya'rifu bihi tamyizat asyai. Mikdar dia adalah alat ukur. Dia adalah apa-apa yang diketahui dengan alat tersebut kuantitas atau jumlah sesuatu. Bahwa salah satu aksamin. Dan dia ada tiga pembagian. Dianahu imma kairun kawisari awali. Apakah dia seperti takaran, seperti contoh yang pertama, awazinun kami kasani, atau dia wazan timbangan seperti contoh yang kedua, atau masa hatun, atau area misaha. Bukan masaha, misaha, ya, ukuran. Masalis, masalisi, seperti kata yang ketiga. Kebutuhan, masalahmu, contohnya bulan, tanyizun, rosyan, yudhibhan, yudhasili, izzati, fafizan. Maka bulan, dia adalah tamyiz, yang menghilangkan kesamaran yang terdapat pada zat fafiz. Wajhul ibhamu fihi dan sisi kesamaran dari ini adalah annahu sawaqun likulli maqilin. Dia layak untuk sesuatu, segala sesuatu yang bisa ditakar. Baik. Qis alaihi mabda' dan kiaskan pada apa-apa yang sama. Wa taqizu dan segenggam mikyalun yasau zaman yata maka ki ka. Dia adalah alat pengukur yang dia bisa mengukur yang mencakup 8 ukuran. Jamak dari makin. Nah, terus dan yang dikatakan adalah mikil yasa soan. Yang mencakup satu sok. jamuhu dan jamak dari fakis dia adalah fakizatun wa fukuzanun. Baik, para pi. Langsung terjemah. Mana? Itu semisal aso, wazannya wazan aso. Terus aso tahu aso? Tongkat atau kayu? Ya, mana aso? Terus ritlan, dia adalah dua ritel, bukan dua liter. Ritel itu perhitungan lain. Ya, kalau zaman dulu ada kati, bukan liter tapi ritel. Terus bentuk tasniahnya manawan. Dengan tasdid seperti dogun untuk makannya yang ditasdid manal untuk tasdid mutasdid awal dan yang pertama itu lebih pasih. Terus masyuru mutasdid wahidul asbari. Adapun syirbu dengan dimasukkan syinnya bentuk jam, bentuk mufrad dari asbar, ya asbar, ya jamaknya asbar, ya asbar. Mana tadi contoh? Hah? Contohnya tadi mana? Tadi shibr, sejengkal. Terus yuzanu urfina. Apa maknanya? Dari perkataan musonif atau yang menyukai dari semua ukuran, contohnya bespolayakoh. Ini yang syibul mikdar ya. Syibul mikdar. Terus biji sawi. Bukan biji sawi, biji zarrah. Maka kuyon adalah tamyiz untuk tamyiz dari mikola zarrah. Dan dia menurut wazan. Syibu wazan, dia adalah syibu wazan yang menyerupai timbangan. Terus memang yuzanu bihi hakikatan, dia bukanlah sesuatu yang dapat ditimbang secara hakikatnya. Enggak, kebaikan hakikatnya kan enggak ada. Kalau antum beli gula ditimbang sekilo sekian, setengah sekian. Nah, ini sekarang kebaikan. Beli apa? Beli kebaikan dong. Enggak ada. Timbangnya enggak ada. Terus yang ditimbang dengannya dari kebiasaan kita. Aku berharap khatamun hadilan. Hadilan terbilang di khatamun. Wal khatamu farqun hadili min jihati annahu masnu'un minhu. ويقول الحديد هو الأصل والخاتم مشتق منه وهو فرعه بهذا الاعتبار ومثله ما بعده فالمتعن صنف هذا خاتم حديدا dalam cincin besi, maka hadid besi di sini ada sebagai tamyiz dari khatam. Wal khatamu adalah khatamu adalah cabang dari hadid. Far'un dia adalah cabang atau bagian dari hadid. Dari besi. Dari sisi bahwasanya dia tadi dibuat dari besi. Dari besi. Terus maka hadid itu adalah bayakunul hadid huwal asla. Nah, terus dan khatam itu adalah mustaq pecahan dari hadid besi. Cabangnya dari sisi bihadal i'tibar, dari tinjauan ini. Dan seperti ini juga apa yang setelahnya. Terus wasatu naqun min fashali. Jati. Syaj jati. Terus wasatu naqun min hari. Terus itu bagian dari fashal kayu. Jati adalah bagian dari kayu. Terus harir, khas bagian dari sutra. Khazu adalah bagian dari sutra, jenisnya.